بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد kita sempurnakan penjelasan terhadap ayat yang pertama di dalam bab addu'a ila syahadati alla ilaha illallah. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan munasabatul ayati lil babi, kesesuaian ayat ini dengan bab. Anna Allaha dzakara fiha tariqatar rasuli wa atba'ihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini jalan yang ditempuh oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan para pengikut beliau. Hiya ad-da'watu ila syahadati an la ilaha illallah ala ilmin bima yad'una ilaihi, yaitu mendakwahkan syahadat la ilaha illallah di atas ilmu tentang perkara yang mereka dakwahkan. ففيها وجوب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله الذي هو موضوع الباب. Maka di dalamnya terdapat wajibnya mendakwahkan syahadat la ilaha illallah yang merupakan perkara yang dibahas di dalam bab ini. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang diambil dari ayat ini. Al-ula yang pertama, anna da'wata ila syahadati an la ilaha illallahu hiya tariqatul rasuli wa atba'ihi, bahwasanya mendakwahkan syahadat la ilaha illallah merupakan jalan yang ditempuh oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan para pengikut beliau. Al-thaniyatu yang kedua, annahu yajibu ala da'iyati an yakuna aliman bima yad'u ilaihi aliman bima yanha anhu, bahwasanya wajib bagi seorang da'i untuk mengilmui perkara yang didakwahkannya. Mengilmui perkara yang ia larang darinya. Al-thalithatu yang ketiga, at-tanbihu ala al-ikhlasi fid-da'wati, peringatan untuk ikhlas di dalam dakwah. Bi an la yakuna lid-da'iyati maqsadun siwa wajhillahi, yaitu seorang da'i tidak memiliki maksud tujuan selain wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaqsidu bidhalika tahsila malin aw ri'asatin aw madhin minan nasi aw da'watin ila hizbin aw madhhabin. Tidaklah ia inginkan dengan dakwahnya tersebut mendapatkan harta atau jabatan atau pujian dari manusia, atau berdakwah menuju golongan tertentu atau mazhab tertentu. Arabiatu yang keempat, annal basirata faridatun. Lianna attiba'ahu alaihi salatu wassalamu wajibun. Wala yatahakkaku attiba'uhu illa bil basirati wahiyal ilmu wal yaqinu. Bahwasanya al-basirah wajib, karena sesungguhnya mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam wajib, dan tidaklah terrealisasi mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam melainkan dengan al-basirah, yaitu ilmu dan keyakinan. Al-khamisatu yang kelima, husnul tauhidi li'annahu tanzihun lillahi ta'ala. Yang kelima, kebaikan tauhid, karena sesungguhnya tauhid menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala. As-sadisatu yang keenam, qubhu syirki li'annahu masabbatun lillahi ta'ala. Faedah yang keenam, buruknya kesyirikan, karena kesyirikan merupakan celaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabi'atu yang ketujuh, wujubu ibtidaa'il muslimi 'anil musyrikin. Wajibnya seorang muslim menjauhi orang-orang musyrik. La yasiru minhum fi syai'in. Tidak menjadi bagian dari mereka sedikit pun. Fala yakfi annahu la yusyriku. Maka tidak cukup seorang muslim tidak berbuat syirik. Tidak cukup. Dia harus pula berlepas diri dari orang-orang musyrik. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'ad radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan Ahlul Kitab, maka hendaklah perkara pertama kali yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat La ilaha illallah. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, ila an yuwahidullah, perkara yang hendaklah perkara pertama kali yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah mentauhidkan Allah azza wa jalla, agar mereka beribadah hanya kepada Allah semata. فَإِنْهُمْ أَطَعُوكَ لِذَٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. Maka apabila mereka mentaatimu dalam perkara tersebut, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah Azza wa Jalla mewajibkan bagi mereka 5 salat dalam sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kemudian apabila mereka mentaatimu dalam perkara tersebut, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah Azza wa Jalla mewajibkan bagi mereka sedekah yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, lalu dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Fa inhum ata'uka lidzalika fa iyyaka wa kara'im amwalihim. Kemudian apabila mereka mentaatimu dalam perkara tersebut, maka hati-hatilah engkau dari harta berharga mereka. Wattaqi da'watal madlumi. Dan hati-hatilah engkau dari doa orang yang dizalimi. Fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena sesungguhnya tidak ada antara doa orang yang dizalimi dengan Allah Azza wa Jalla penghalang. Akhrajahu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihim. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, ba'atha Mu'adzan wajjahahu wa arsalahu, mengarahkannya dan mengutusnya. Ilal Yamani, ke negeri Yaman. Ilal iqlimil ma'rufi, janubil jazirati al-arabiyyati, da'iyan ilallahi wa waliyan wa qadiyan, wa dhalika fi sanati 'ashrin min al-hijrati. Ke negeri yang ma'ruf di sebelah selatan jaziratul Arab, berdakwah menuju Allah, menjadi pemimpin, menjadi seorang hakim, dan hal itu terjadi pada tahun 10 Hijriyah. Ahlul kitabi humul yahudu wan nasara. Ahlul kitab, mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasara. Li'annahum kanu fil yamani أكثر من مشرك العربي أو أغلب. Karena sesungguhnya mereka, orang-orang Yahudi dan Nasara, dahulu di negeri Yaman, lebih banyak daripada orang-orang musyrik Arab atau lebih mendominasi. Syahadatu yajuzu fiha ar-raf'u 'ala annahu ismu yakun mu'akhkharan wa awwalu khabaruha muqaddamun wa awwala khabaruha muqaddamun wa yajuzu al-'aksu. Boleh padanya dirafa' sebagai isim yakun yang diakhirkan, dan awal sebagai khobarnya yang didahulukan, dan boleh pula sebaliknya. Yaitu, kita bisa membacanya dengan dua bacaan. Yang pertama, fal yakun awalu ma tad'uhum ilaihi syahadata la ilaha illallah. Kalau demikian, awalu sebagai isim yakun, marfu', syahadah, syahadata sebagai khobar yakun, mansub. Bacaan yang kedua dibalik. Fal yakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Awwala sebagai khobar yakun yang didahulukan, syahadatu sebagai isim yakun yang diakhirkan. Wa fi riwayatin ay fi riwayatin ukhra fi sahih al-Bukhari. Dan di dalam sebuah riwayat, yaitu di dalam riwayat yang lain di dalam sahih Bukhari. Ata'u kalidhalika menta'atimu padanya. Ay syahidu wanqadu lida'watika. Wa kafaru bima yu'badu min dunillahi. Yaitu mereka mempersaksikan la ilaha illallah. Mereka tunduk dengan dakwahmu. Dan mereka kafir dengan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Iftaradu alaihim au jaba alaihim. Mewajibkan kepada mereka. Ata'u kalidhalika amanu bifardiyatiha wa aqamuha. Mereka mengimani kewajibannya dan menunaikannya. Iftaradu alaihim sadaqatan au jaba alaihimuz zakata. Mewajibkan zakat bagi mereka. Iyaka kalimatu tahdhirin. Iyaka kalimat untuk atau bermakna peringatan. Wa karaima mansubun ala tahdhiri. Jam'u karimatin. Wa hiya khiyarul mali wa nafaisuhu. Karaima dinasab sebagai tahdhir, jama' dari karimah, yaitu harta yang terbaik dan paling dan yang berharga. Jadi iyyaka wa karaima amwalihim. Ittaqi da'wat al-madhlumi. Ihdharha waj'al bainaka wa bainaha wiqayatan bi fi'li al-'adli wa tarki adh-dhulmi. Yaitu hati-hatilah engkau dari doa orang yang dizalimi dan jadikanlah antara dirimu dengannya pelindung, yaitu dengan berbuat adil dan meninggalkan kezaliman. Fa innahu ay al-halu wasy'nu, yaitu keadaannya dan perkaranya. Laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Tidak ada antara doa orang yang dizalimi dengan Allah Azza wa Jalla penghalang. Ay, la tuhjabu anillahi, bal turfa'u ilaihi, fayakbaluha. Yaitu doa orang yang dizalimi tidaklah dihalangi dari Allah Azza wa Jalla, bahkan diangkat kepadanya. Lalu Allah Azza wa Jalla menerimanya. Akhrajahu ay akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun fi sahihaini. Yaitu Al-Bukhari dan Muslim mengeluarkannya di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Al-ma'na al-ijmali lil hadith, makna secara global hadis ini, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lamma wajjaha Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ila iqlimil Yamani da'iyan ila Allah wa mu'alliman, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam tatkala mengarahkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman berdakwah menuju Allah Azza wa Jalla dan mengajarkan ilmu syar'i, beliau pun memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal perkara yang beliau berjalan di atasnya di dalam dakwahnya. فبين له أنه سيواجه قوما أهل علم وجدل من اليهود والنصارى. Maka Rasul alaihi salatu wasalam menjelaskan kepada Mu'adz bin Jabal bahwasanya ia akan menghadapi suatu kaum yang memiliki ilmu dan kemampuan berdebat dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara. Liyakuna ala uhbatin limunadharatihim waraddi subahihim. Agar Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu siap untuk berdebat dengan mereka dan membantah syubhat-syubhat mereka. Thumma liyabda'a fi da'watihi bil ahammi fal ahammi. Kemudian agar Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu memulai di dalam dakwahnya dengan perkara yang paling penting, kemudian perkara yang paling penting setelahnya. Fayad'u an-nasa ila islahil aqidati awwalan. Maka pertama kali beliau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mendakwahi manusia, mendakwahkan kepada manusia perbaikan akidah, menyeru manusia untuk memperbaiki akidah. Li'annaha al-asasu, karena sesungguhnya akidah merupakan fondasi. Fa idzan qadu lidzalika amarahum biiqamis salati. Kemudian apabila mereka mau tunduk kepadanya, yaitu mau untuk memperbaiki akidah, maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu memerintahkan mereka untuk mendirikan salat. Li'annaha a'zamu al-wajibati ba'da at-tauhid. Karena sesungguhnya salat adalah kewajiban yang paling agung setelah tauhid. فَإِذَا أَقَامُوهَا أَمَرَ أَغْنِيَاءَهُمْ بِدَفْعِ زَكَاتِ أَمْوَالِهِمْ إِلَى فُقَرَائِهِمْ مُوَاسَةً لَهُمْ وَشُكْرًا لِلَّهِ. Kemudian apabila mereka telah menunaikan salat, maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu memerintahkan orang-orang kaya di antara mereka untuk membayar zakat harta mereka kepada orang-orang miskin di antara mereka dalam rangka menolong mereka dan sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. thumma hadzarahu min akhdhi jayyidil mali. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam memperingatkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari mengambil harta yang berharga. Li'anna al-wajib al-wasatu. Karena sesungguhnya yang wajib adalah yang pertengahan. Yang wajib untuk dibayarkan sebagai zakat adalah yang pertengahan. Thumma hassahu ala al-adli wa tarki al-zulmi. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam menghasung Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk bersikap adil dan meninggalkan kezaliman. Li'alla yad'u 'alayhi al-mazlum, agar orang yang dizalimi tersebut tidak mendoakan kejelekan baginya. Wa da'watuhu mustajabatun, sementara dakwah orang yang dizalimi mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Munasabatul hadith lil bab. Kesesuaian hadis ini dengan bab, yaitu untuk apa hadis ini disebutkan di dalam bab ini. Anna awwala ma yud'a ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. Bahwasanya perkara pertama kali yang didakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Wafihi irsalud du'ati lidhalika. Dari dalam hadis tersebut terdapat faedah pengutusan para da'i untuk mendakwahkan la ilaha illallah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.